mata batinmu untuk kau saksikan di relung hatiku. Luka yang mendalam karena ucapanmu yang tercinta. Sungguh tak sangka kau balas cinta dengan hinaanmu. Sesali semua kelancanganku, berharap dirimu tulus mencintaiku. Sedang engkau gadis manis ayu yang terpandang kedudukan. Teramat dalam atas semua kekhilafanku, menyakitkan alasan cintamu. Yang tercinta, sungguh tak sangka kau balas cinta dengan hinaanmu. Sesali semua kelancanganku, berharap dirimu tulus mencintaiku. Sedang engkau gadis manis ayu yang terpandang kedudukan. Khayalan bersamamu berubah ke lagu, hanya sesak yang teramat dalam atas semua kehilafanku, menyakitkan alasan cintamu. Sungguh tak sangka kau balas cinta dengan hinaanmu.